Tuhan, Dia bukan milikku. Dia akan waktu aku. Terima kasih. Tepuk tangan yang keras buat DJ. Aku gak perlu uang ribuan, yang aku mau uang merah kepean. Aku gak butuh kedudukan, yang penting masih adalah untuk makan. Asal ada untuk dipandang, asal banyak uang untuk cuma Jakarta. Aku cukup senang, dan aku aku gak ngerti, ada banyak tambang yang aku tahu banyak hutang di tebang. Aku gak peduli banyak nada sumbang, kita orang ente dianggap kebelakang. Asal ada bagi untuk dipandang, asal banyak roti untuk ku makan semua. Aku cukup senang, karena cukup senang. Kita kembali dari mana.